Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Tinggal beberapa penjelasan yang akan disebutkan oleh syarih di sini. Insyaallah hari ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini, salah satu lusul. Untuk kemudian nanti insyaallah kita akan mengkaji kitab yang baru, kemungkinan besar yang akan kita kaji berikutnya adalah kitab Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaid Al-Arba. Baik. Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir kita membaca pembahasan atau penjelasan beliau tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Rincian-rinciannya yang secara garis besar dari penjelasan beliau kita tahu, tidak kemudian semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian dihukumi kafir. Sebagaimana yang ini pemahaman keliru yang dipakai oleh orang-orang khawarij, ya, atau yang sering disebut assalamualaikum warahmatullah dengan orang-orang teroris, ya, yang teracuni dengan pemikiran khawarij. Padahal syariat merinci hukum orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dirinci kondisinya. Karena ayat di dalam Al-Quran pun merinci, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dalam satu ayat. Di dalam ayat yang lain, Allah sebutkan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi kondisi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda, tidak kemudian semuanya serta-merta dikafirkan. Ya. Demikianlah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dirinci kondisinya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hunaka farqun bainal masailil lati tu'tabar tashri'an 'aman wal mas'alatil mu'ayyanatil lati yahkumu fiha al qadi bighairi ma anzalallah. Dan di sana ada perbedaan antara masalah-masalah yang termasuk tashri'an. Ya, tashri'an 'aman, yaitu penetapan hukum yang sifatnya umum. Wal mas'alatil mu'ayyanah, berbeda halnya dengan masalah yang sifatnya mu'ayyanah, yang berdiri sendiri, yang atau disilakan dengan perkasus, ya. Allati yahkumu fiha al-qadhi bi ghairi ma anzalallah, yang dengannya seorang qadhi, seorang hakim, berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi berbeda. Seorang hakim di sini qadhi maksudnya adalah hakim atau penguasa. yang menetapkan hukum kepada rakyatnya. Di sana ada perbedaan antara yang tasyri'an, penetapan hukum yang sifatnya umum, dengan yang penetapan hukum per kasus. Ini berbeda. Beliau sebutkan di sini, لِأَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي تُعْتَبَرْ تَشْرِيعًا عَامًا لَا يَتَأَتَّ فِيهَا التَّقْسِيمُ السَّابِقُ. Karena permasalahan-permasalahan yang termasuk tasyri'an itu tidak berlaku padanya rincian yang disebutkan sebelumnya. وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلْ فَقَطْ. Yang berlaku hanya jenis yang pertama saja, tidak dirinci dengan tiga hal tadi, dengan rincian tiga itu, tapi hanya berlaku jenis yang pertama saja. لِأَنَّ هَذَا الْمُشَرِّعَ تَشْرِيعًا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ إِنَّمَا شَرَّعَهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَصْلَحُ مِنَ الْإِسْلَامِ wa anfa'u lil ibadi kama sabaqat al isharatu ilayhi. Karena seorang yang membuat syariat dengan syariat yang menyelisih Islam, maka itu apa yang dia lakukan itu, dia mensyariatkan syariat-syariat yang berbeda dengan syariat Islam, menyelisih syariat Islam, itu tidaklah dia lakukan kecuali karena dia meyakini bahwasanya syariat yang menyelisih Islam itu tadi lebih baik daripada Islam, lebih bermanfaat bagi hamba-hamba, bagi manusia daripada Islam. Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya, sebagaimana yang telah diisyaratkan sebelumnya. Qala rahimahullah, wa hadhihi al-mas'alatu a'ni mas'alatal hukmi bighairi ma anzalallahu minal masailil kubra allati ubtuliya biha hukamu hadha zaman. Permasalahan ini yaitu permasalahan berhukum dengan apa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, termasuk permasalahan-permasalahan yang besar. Permasalahan-permasalahan yang besar yang menimpa kebanyakan penguasa di zaman ini. فَعَلَى الْمَرْءِ أَلَّا يَتَسَرَّعْ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِمَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ خَطِيرَةٌ. Sehingga, karena ini termasuk permasalahan yang besar di dalam syariat, karena menyangkut hukum terhadap penguasa, dan nantinya akan berkonsekuensinya panjang, maka beliau menasihatkan, fa'alal mar'i, maka yang sewajibnya, yang wajib bagi seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, rakyat, alla yatasarra' fil hukmi 'alaihim, hendaknya tidak boleh tergesa-gesa di dalam menghukumi penguasanya, pemerintahnya, sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit ya penguasanya dikafirkan. Ini tidak boleh. Karena ini permasalahan yang bukan permasalahan ringan, bukan permasalahan remeh, yang menyangkut hidup atau yang menyangkut nasib banyak orang, rakyat, ya, kaum muslimin secara umum. Karena ini permasalahan yang sangat riskan, yang sangat penting, ya, permasalahan besar yang menyangkut nasib orang banyak. Tidak boleh seseorang itu bermudah-mudahan di dalam menghukumi penguasanya. Bima la yastahiqunahu, dengan hukum, dengan sesuatu yang tidak sepantasnya mereka dihukumi seperti itu, yang mereka tidak berhak untuk dihukumi seperti itu. Hatta yatabayyana lahul haq, sampai jelas baginya al-haq, kebenaran. لأن المسألة خطيرة, karena sesungguhnya permasalahan ini خطيرة, sangat riskan, sangat berbahaya kalau seorang sampai bermudah-mudahan di dalam berbicara di dalam permasalahan ini. nasihat yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin, ya, untuk tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu dan mengembalikan masalah ini kepada para ulama. Bukan kapasitas kita untuk berbicara dalam permasalahan ini. Menghukumi pemerintah, menghukumi penguasa, itu bukan kapasitas kita, rakyat biasa. Itu adalah haknya para ulama ahlul ilm. Haknya mereka untuk berbicara dalam permasalahan ini. Nas'alullah ta'ala ayyuslihal lil muslimin ulata umurihim wa bitanatahum. Maka kita memohon kepada Allah ta'ala untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Ulata umurihim, penguasa-penguasa kaum muslimin dan orang-orang dekatnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasa sebuah negara sangat ditentukan oleh orang-orang dekatnya, penasihat-penasihatnya. Oleh karena itu kita selain mendoakan kebaikan untuk penguasa, pemerintah, kita juga mendoakan agar pemerintah diberikan teman-teman yang baik, diberikan penasihat-penasihat yang baik, yang memiliki perhatian terhadap kemaslahatan umat Islam dan kaum muslimin. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan kepada pemerintah tersebut adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan Islam dan kaum muslimin dan rakyat secara umum. Qala rahimahullah, kama anna 'alal mar'i alladhi ataahu Allahu al-'ilma ay yubayyinahu li haula'i al-hukami li taquma al-hujjatu 'alayhim wa tatabayyana al-mahajjatu fayahlik man halaka 'an bayyinah wa yahya man hayya 'an bayyinah. Kalau tadi Syekh menasihatkan kepada kita rakyat-rakyat biasa ini untuk tidak berbicara dalam permasalahan ini dan menyerahkannya kepada ahlinya, yaitu ahlul ilm, para ulama. Sebagaimana kita tidak boleh sembarangan berbicara dalam perkara-perkara duniawi yang kita bukan ahlinya. Berbicara tentang masalah medis kedokteran, kita yang bukan dokter jangan sembarangan berbicara masalah medis. Ada orang sakit, kemudian kita kasih resep, padahal kita bukan dokter, bukan ahli medis. Obatnya ini ternyata salah. Ini berbahaya. Bisa menyebabkan kematian seorang. Sehingga seorang janganlah bermudah-mudahan di dalam berbicara pada tentang sesuatu hal yang dia tidak menguasainya, bukan ahlinya. Begitu pula urusan agama. Tidak boleh sembarang orang berbicara. Ini yang justru seringnya membuat kerusakan, membuat kekacauan di tengah-tengah umat. Orang yang bukan ahli agama berbicara tentang agama, ini yang membuat kondisi umat semakin kacau. Sehingga tadi Syekh menasihatkan bagi kita yang rakyat-rakyat biasa ini untuk tidak berbicara permasalahan ini dan kita menyerahkan kepada para ulama. Di samping itu beliau juga menasihatkan kepada para ahlul ilm, kama anna 'alal mar'i alladhi ataahu Allahu al-'ilma, sebagaimana pula wajib bagi seorang hamba yang telah Allah berikan kepadanya ilmu, ayyubayyinahu li haula'il hukam, untuk menjelaskan permasalahan ini kepada para penguasa atau pemerintah, menjelaskan, memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada pemerintah, kepada penguasa kaum muslimin. Tentunya dengan cara yang disyariatkan. Di antara tuntunan syariat di dalam menyampaikan nasihat kepada pemerintah adalah dengan sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara rahasia. Tidak boleh terang-terangan misalnya menyampaikan nasihat dengan cara demonstrasi, membeberkan aib-aib pemerintah. Ini tidak boleh. Bukan cara yang islami. Tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Sehingga cara menyampaikan nasihat pun diatur di dalam syariat. Ayyubayyinahu liha'ula'il hukam litaqumal hujjatu 'alaihim. Wajib bagi para ulama ahlul ilm untuk menyampaikan nasihat, menjelaskan hal ini kepada para penguasa agar tegak hujjah atas mereka. Wa tatabayyan al-mahajjatu fayahlik man halaka an bayyinah. Sehingga menjadi jelas arah dan tujuan yang hendaknya mereka tempuh di dalam memimpin negaranya. Sehingga fayahlik man halaka an bayyinah, sehingga binasalah orang yang binasa di atas bayyinah, di atas keterangan yang jelas, dan hidup orang yang hidup di atas bayyinah, di atas keterangan yang jelas. Artinya telah tegak hujjah. Kalau mau ikut, ya walhamdulillah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dari seorang sahabat, Rasulullah bersabda, menyebutkan tentang bagaimana tata cara menyampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, yang maknanya, man arada ayyan sahli di sultan, fal ya'khud biyadihi. Man arada ayyan sahli di sultan bi amrin, fal ya'khud biyadihi, wa yakhlu bih, fa idza qabilahu fadhaka, wa illa faqad adda alladhi alaihi lahu. Atau yang semakna dengan itu. Artinya, barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kebenaran kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, maka hendaknya dia mengambil tangannya. Mengambil tangan penguasa tadi. Wa yakhlu bih. Dan bersendirian dengannya. Ya, ini adalah perintah dari Rasulullah untuk merahasiakan nasihat. Tidak disampaikan secara terang-terangan di khalayak umum dengan cara demonstrasi atau di mimbar-mimbar. Tidak seperti ini tuntunan Islam. Rasulullah menyampaikan hendaknya dia mengambil tangannya, kemudian bicara empat mata. Wa idza qabilahu fadzaka. Jika si penguasa tadi mau menerima nasihat tadi yang dia sampaikan, fadzaka, maka itulah yang diharapkan. Walhamdulillah. Wa illa, adapun jika tidak mau menerima nasihatnya, faqad adda alladhi alaihi lahu. Dia sudah menyampaikan kewajibannya. Si penasihat tadi sudah menyampaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang rakyat. Ya. Tidak kemudian, oh kalau saya menyampaikan nasihat, kalau dia tidak mau menerima, saya akan memberontak. Ini tidak seperti itu Rasulullah menyampaikan nasihatnya. Kalau diterima ya sudah, walhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Kewajibanmu sudah selesai sebagai seorang rakyat. Tetap kita harus wajib taat kepada penguasa dan pemerintah. Fil ma'ruf. Dalam perkara kebaikan. Dan tidak menaatinya dalam perkara kemaksiatan. Qala rahimahullahu ta'ala. Wala yahkiranna nafsahu an bayanihi. Wala yahabanna ahadan fihi. Fa innal izzata lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Dan hendaknya ini tetap masih beliau berbicara, menyampaikan nasihat kepada para ulama. Hendaknya seorang yang sudah diberikan Allah ilmu tidak menghinakan dirinya, tidak meremehkan dirinya. Dalam artian tidak mau menyampaikan nasihat itu kepada pemerintah. Hendaknya dia berusaha untuk menyampaikan nasihat itu dengan tuntunan syar'i tadi. Wala yahabanna ahadan fihi, dan hendaknya dia tidak takut. Ya, tidak takut kepada seorang pun ya, merasa enggak enak, merasa sungkan ya, atau sebagainya untuk menyampaikan al-haq. Hendaknya tidak demikian. Hendaknya dia lebih mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada apapun. Fa innal izzata lillah, karena sungguhnya kemuliaan itu milik Allah dan milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Ini adalah nasihat beliau terkait dengan permasalahan ini. Kemudian beliau melanjutkan, qawlu wad-dalilu, dan dalilnya, ay ala wujubil hukmi bima anzalallahu wal kufru bittagut. Wal kufri bittagut. Yaitu dalil tentang wajibnya berhukum dengan yang Allah turunkan, dengan Al-Quran was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan wajibnya mengkufuri taghut, yang sudah kita jelaskan apa saja taghut itu, sangat banyak, dan pemimpin-pemimpinnya ada berapa, ada 5, sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Qauluhu la ikraha fid din, dalilnya adalah firman Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din maknanya la ikraha ala din li zuhuri adillatihi wa bayaniha wa wuduhiha wa lihadha qala ba'dahu, yaitu tidak ada paksaan di dalam agama ini karena sangat jelasnya dalil-dalilnya, penjelasan-penjelasannya, dan keterangan-keterangannya sudah sangat jelas. Oleh karena itu Allah berfirman setelahnya, setelah la ikraha fid din, Allah melanjutkan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas kebenaran dari penyimpangan, dari kesesatan. Fa idza tabayyana ar-rusydu minal ghayy fa inna kulla nafsin salimatin la budda an takhtara ar-rusyda 'ala al-ghayy. Karena jika sudah jelas ar-rusyd, kebenaran, jalan yang lurus sudah jelas dari jalan yang menyimpang dan kesesatan, maka setiap jiwa yang lurus, yang selamat, maka dia pasti akan memilih kebenaran daripada penyimpangan dan kesesatan. Ini kalau jiwanya masih lurus, jiwanya masih selamat, fitrahnya masih bersih, tentunya akan lebih memilih kebenaran daripada penyimpangan. Qauluhu faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Firman Allah yang berikutnya, masih kelanjutan ayat tadi, barang siapa yang mengkufuri taghut, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Qala rahimahullah, bada Allahu azza wa jalla bil kufri bit taghut qabla al imani bihi. Di dalam ayat ini, di dalam penggalan ayat ini, Allah memulai atau mendahulukan penyebutan al kufur bit taghut, ya, mengingkari taghut, kufur terhadap taghut, sebelum penyebutan iman kepada Allah. Li anna min kamali syai izalata al mawani'i qabla wujudis thawabit. Karena kesempurnaan sesuatu itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan membersihkan segala yang mengotorinya sebelum adanya atau sebelum terwujudnya as-sawabit, perkara-perkara yang akan menghiasinya. Di sini beliau sebutkan, walihada yuqal at-tahliyah qabla at-tahliyah. Oleh karena itu disebutkan dalam pepatah, at-tahliyah, pembersihan itu dilakukan sebelum tahliyah, menghias, memperbagus sesuatu. Jika sesuatu ingin diperbagus, harus dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Kalau tidak dibersihkan, maka hiasan itu tidak akan sempurna, atau bahkan malah menjadi jelek. Ya, demikian. Dalam urusan tauhid pun demikian. Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kufur terhadap segala bentuk kesyirikan. Baru kemudian dihiasilah dengan iman dan tauhid. Ibadah hanya kepada Allah semata dan mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was-sifat. Demikian. kenapa Allah mengedepankan al-kufur bit-taghut daripada al-iman billah. Karena sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan segala yang menafikannya, segala yang mengotorinya. Qauluhu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Akhir itu, akhir ayat tadi ditutup dengan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat. Ay tamassaka biha tamassukan tamman bil urwatil wuthqa hiyal Islam. Yaitu berpegang teguh dengan sebenar-benarnya. Berpegang teguh dengan sungguh-sungguh. Wal urwa al-wuthqa hiyal Islam. Dan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa di dalam penggalan ayat ini, tali yang kuat ini adalah Islam. Dinul Islam, agama Islam itu sendiri. Diperumpamakan Allah dengan al-urwa al-wuthqa, tali yang kuat. Wa ta'ammal kaifa qala azza wa jal, perhatikan di sini, di dalam ayat ini, Allah berfirman dengan menggunakan lafaz faqad istamsaka. Wa lam yaqul tamassaka. Allah tidak menyebutkan faqad tamassaka. Tidak demikian, tapi Allah sebutkan dengan lafaz faqad istamsaka. Di sini terdapat faedah. Terdapat makna yang dalam, yaitu li'anna al-istimsaka aqwa min at-tamassuk fa innal insana qad yatamassak wa la yastamsik. Karena lafaz istimsak, ya, istamsaka yastamsiku istimsak, itu lebih kuat maknanya daripada tamassuk, daripada sekedar tamassaka yatamassaku tamassukan. Jadi dalam bahasa Arab, lafaz istamsaka itu lebih kuat maknanya dibandingkan sekedar tamassaka. Karena seorang manusia, jika sekedar tamassuk, itu belum dikatakan istamsaka. Jadi istamsaka ini lebih khusus karena memiliki makna yang lebih kuat. Sehingga di dalam ayat ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa fil hadithi, dalam sebuah hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Bunyi hadis itu adalah demikian. Beliau sebutkan ra'sul amril islamu wa 'amuduhu shalatu wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Hadis yang sahih, maknanya ra'sul amr al-islam, inti dari perkara itu adalah Islam. Pondasi atau pokok dari semua perkara urusan itu adalah Islam, yaitu risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya, puncak dari apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah jihad fi sabilillah. Dan jihad di sini maknanya adalah jihad yang syar'i, bukan jihadnya orang-orang teroris, bukan jihadnya orang-orang khawarij. Ya. Jihad yang mereka lakukan sama sekali bertentangan dengan Islam. Berbeda atau bertentangan dengan tuntunan-tuntunan jihad di dalam Islam. Jadi yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang islami, yang syar'i, yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu wa fil hadith aradal mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-istidlala bihadal hadith ala anna li kulli syai'in ra'san. Dengan hadis ini, mu'allif bermaksud untuk beristidlal dengan hadis ini bahwasanya segala sesuatu itu ada intinya, ada ra'asnya, ada intinya. Fara'asul amri alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-Islam, dan inti dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Islam. Makna Islam apa? Sudah disebutkan di awal-awal kitab ini. Ada yang masih ingat? Al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal bara'atu minasyirki wa ahli wal inqiyadu lahu bitta'ah wa alla apa? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Itu makna Islam. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ya. Bisa dimuroja lagi di awal-awal kitab. Makna Islam itu apa? Adalah tunduk kepada Allah, istislam, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya, pelaku kesyirikan. Ya. Demikian makna dari Islam. Qauluhu wa amudu as-salatu, dan tiang-tiang penyangganya adalah salat. Di annahu la yaqumu illa biha, karena sungguhnya Islam ini tidak bisa tegak kecuali dengan salat. Wa li hadza kana al-qaulu ar-rajih kufra tarikis salah wa annahu laisa lahu al-islam. Oleh karena itu, ini menurut beliau, menurut pendapat yang beliau pegang, pendapat yang lebih kuat tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat adalah ya, dihukumi telah keluar dari Islam. Karena di sini disebutkan tiang penyangga Islam itu sholat. Nah, kalau sudah tidak ada lagi tiangnya, bagaimana bisa tegak keislaman seseorang? Ini diantara dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Walaupun di sana ada pendapat para ulama yang menyatakan tidak dikafirkan serta-merta. Yang dikafirkan itu adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat. Ya, seorang yang mengingkari kewajiban sholat, oh sholat lima waktu itu tidak wajib hukumnya. Maka jelas yang seperti ini kafir, karena telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya sholat lima waktu. Maka kalau dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu itu, dihukumi kafir. Ya, berbeda halnya dengan orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, menyepelekan. Maka inilah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan kafir, ada yang menyatakan tidak. Hadis ini termasuk dalil yang menguatkan pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. Ya. Adapun yang tadi, yang pertama adalah ijma. Para ulama telah bersepakat, seorang yang mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia melaksanakan sholat, ya, walaupun dia rajin sholat lima waktu di masjid, tapi kalau ditanya, apa hukumnya sholat lima waktu? Wajib ataukah tidak? Tidak wajib. Maka ini dihukumi kafir, walaupun dia rajin sholat. Ya. Nah. Qauluhu wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemudian ucapan muallif, dan puncak dari Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Ai a'lahu wa akmaluhu al-jihadu fi sabilillah. Yaitu yang tertingginya dan paling sempurnanya, penyempurna dari Islam. Ya, amalan tertinggi di dalam Islam adalah al-jihad fi sabilillah, puncaknya. Ini puncak amalan di dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Wa dzalika li'annal insana idza aslaha nafsahu hawala islaha ghairihi bil jihad fi sabilillah. Karena sesungguhnya seorang hamba yang telah bisa memperbaiki dirinya dengan keislamannya, maka dia akan tentunya akan berusaha untuk memperbaiki selainnya. memperbaiki orang lain. Dan ini adalah perintah Allah di dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berada dalam kerugian. Illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran, yaitu mendakwahkan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, wa tawasaw bisabr, dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Sehingga seorang tidak cukup memperbaiki dirinya sendiri, dia harus juga berusaha memperbaiki orang lain, minimalnya orang-orang terdekatnya, keluarganya, istri, anaknya, sanak saudaranya. Nah, yaitu dengan apa? Bil jihadi fi sabilillah liyaqumal islamu walitakuna kalimatullahi hiyal ulia. Memperbaiki orang lain dengan jihad fi sabilillah. Jadi ini adalah hikmah disyariatkannya jihad, adalah untuk mengadakan islah, untuk memperbaiki umat, memperbaiki manusia, kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi tujuan mulia dari jihad adalah untuk islah, untuk perbaikan, bukan untuk merusak. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad adalah untuk islah, untuk memperbaiki, untuk perbaikan, bukan merusak. Sehingga kalau apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij di masa ini, mereka meneriakkan jihad, jihad, tapi ternyata kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar, maka itu tentunya bertentangan dengan tujuan mulia Islam mensyariatkan jihad. Liyakumal islamu walitakuna kalimatullahi hiyal ulia. Jihad disyariatkan agar Islam itu tegak dan agar kalimat Allah lah yang tertinggi. Faman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niatan untuk meninggikan kalimat Allah agar kalimat Allah lah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Wasara dzurwatus sanami, dan menjadi amalan tertingginya, puncak amalannya. Lianna bihi uluwal islami ala ghairihi, karena dengannya lah, dengan jihad inilah Islam akan tinggi daripada yang selainnya, yaitu dari agama-agama yang lain. Kemudian beliau mualif mengakhiri risalah ini dengan wallah, dengan ucapan beliau wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala syarih rahimahullahu taala, khatama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala risalatahu biha hadhihi biraddil ilmi ila Allah azza wa jalla. Mu'allif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menutup risalah ini dengan mengembalikan ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Ini bentuk mengembalikan ilmu kepada Allah. Menyandarkan ilmu adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah al-alim, zat yang maha mengetahui. Adapun hamba hanya berusaha berijtihad untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya. Adapun yang maha mengetahui adalah Allah. Wassalati wassalami ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menutup risalah ini dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Dan karena kemuliaan, keutamaan salawat kepada Nabi. Wa bihadza intahatil usul as-salasatu wa ma yata'allaqu biha. Maka dengan ini selesailah kitab ini, yaitu al-usul as-salasah wa ma yata'allaq biha, dan apa-apa yang terkait dengannya. Fa nasallallahu ta'ala ayyusiba mu'allifaha ahsana thawabin. Maka kita memohon kepada Allah agar membalas mu'allif, yaitu penulis kitab ini, dengan sebaik-baik balasan, sebaik-baik pahala, wa ayyaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha, dan menjadikan untuk kita semua, memberikan kepada kita semua bagian dari pahala itu dan ganjaran itu. Wa ayyajma'ana wa iyyahu fi dari karamatihi, dan mengumpulkan kita dengannya, yaitu dengan muallif kitab ini, di negeri kemuliaan, yaitu akhirat, di jannah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi dan maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Maka dengan ini selesailah kita dari pembahasan kitab ini, kitab yang panjang ini, ya. Kita syarah kurang lebih selama berapa lama? Hampir setahun, ya. Mungkin lebih sedikit. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan iman dan takwa kita, menambah wawasan kita di dalam Islam, menuntun kita di dalam mempraktikkan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang kitab ini sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim, karena sangat terkait dengan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Karena dari namanya saja, salah satu usul, tiga pondasi utama, tiga landasan utama. Karena tiga perkara inilah yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di alam kuburnya. Maka dengan seorang mempelajari kitab ini, berharap, ya, kita semua berharap agar kita bisa selamat dunia akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.